Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita awali pagi kita dengan khataman Quran Nasional. Masuk ayat 26 nih, surah An-Nisa. Masya Allah, betapa Allah memuliakan para perempuan ya. Jadi salah kemudian orang bilang Islam merendahkan perempuan, Islam menghinakan perempuan ya. Buktinya ada surah khusus ya, yang diberi nama dengan An-Nisa. Dan kalau kita perhatikan, ada lagi surah Maryam. Maryam kan juga perempuan, dipakai tuh namanya menjadi surah. Ya dah, mari kita baca mulai surah An-Nisa ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Saudara yang dirahmati Allah, selama ini saudara mengenal ya matematika sedekah. Sekarang hari ini saya ingin mengajarkan kepada diri saya dan kepada saudara semua matematika yang sebaliknya lagi. Coba saudara jawab dengan pertanyaan ala matematika sekolah dasar. Matematika TK. Okay. 5 ya ditambah 3. Ini susunannya salah ya. Masa begini? Enggak standar nih, enggak bener nih. Bukan guru matematika sih saya mah ya. Gak apa-apa lah, harusnya begini, 5 tambah 3 gitu ya. Hah, betul gak? Atau 5, 3, gini ya, betul ya, oke. Kira-kira 5 ditambah 3 berapa? Pemirsa, ada yang bisa jawab? 8. Ini kata siapa nih? Kata guru matematika. Sama, guru matematika standar tuh. 10 kurang 1. 9. Dia tidak mengenal matematika yang lain. Ini dia matematikanya. Maka ketika ada begini judulnya, 5 ditambah 3 berapa? Jawabannya 8. Padahal ini belum tentu. Kita sudah belajar kemarinan. Yang ini juga belum tentu. Coba ulangi lagi. 2 tambah 3 5 4 tambah 3 7 6 tambah 7 13 9 tambah 1 10. Kelihatannya bener nih ya. Berapa lagi misalkan di sini? 1 tambah 500. 1 juta tambah 500. Berapa ya? 1 juta 500. Kita coba angka yang lebih mantap ya. 1 M ditambah 500 JT. Berapa? 1,5 MJT. Yang ngajar siapa? Yang ngajar siapa? Saya kan? Ya terserah saya. 1 miliar, ya toh? Ditambah 500 juta, 1,5 miliar. Ini pastikah Bu ini? Nanti kita segmen 2 nih bahasnya. 300 juta ditambah 2M. Masya Allah. Berapa tuh? 2,3M. Asik kan? Asik. Ini matematika pertambahan ini. 10 juta. Oke. Ditambah 5 juta. Berapa ya? 15 juta. Coba perhatikan pemirsa. Ada yang salah gak dengan matematika saya? Ada gak yang salah di dalam matematika ini? Nanti kita akan ketemu di mana letaknya setelah yang berikut ini. Silakan. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang matematika sedekah. Kalau kemudian cara pandangnya adalah 10 dikurang 1, 9. Inilah yang membuat saudara tidak berani bersedekah dan tidak mau bersedekah. Karena saudara memiliki kemudian pemahaman kalau sedekah itu berkurang. Ya, jangankan dikurang 10 nih. Kita sama-sama tahu. Kalau 10 kurang 10, matematika Anda adalah pengurangan 0. Dikurang 1 aja ente gak mau, apalagi dikurang 10. Punya duit 1 juta, lu sedekah 100. Kalau otak lu pada nih, otak ente pada, otak aneh, otak kita, mikirnya berkurang tuh duit, mana mau ente sedekah. Udah capek-capek, masa gue mesti sedekah? Kurang dong. Buat gua aja gak cukup. Buat kita aja gak cukup. Buat anak bini gak cukup. Ya udah, selama ente berpikir gak pernah cukup.